وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari masalah yang kelima tentang syarat-syarat jual beli. Kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang keenam. Al-mas'alatu sadisatu. Al-buyu'u al-manhi anha. Masalah yang keenam membahas tentang jual beli yang dilarang. Nahasyari'ul hakimu an ba'dil buyu'i iza tarattaba 'alaiha tadyi'un lima huwa aham. كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين ومن هذه البيوع المنهي عنها شريعة atau asyari pembuat syariat al-hakim yang maha bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang dari sebagian jual beli, ya, apabila hal tersebut mengakibatkan tersia-siakannya perkara yang lain yang lebih penting. Apa contohnya? Ka'an tushgila an adai ibadatin wajibah. Contohnya, jika jual beli tersebut menyibukkan dari menunaikan ibadah yang wajib. Au yatarattabu 'alaiha idrarun bil akhirin, atau jual beli tersebut menyebabkan bahaya, ya, atau merugikan orang lain, maka jual beli yang seperti ini dilarang. Naam. Wa min hadhihi al-buyu'i al-manhi anha, di antara jual beli yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, al-bay'u wa syira'u ba'da al-adhan ats-tsani yawm al-jum'ah. Jual beli yang dilakukan setelah azan kedua pada hari Jumat. Jual beli yang dilakukan di waktu ini hukumnya haram, dilarang. La yasihul bay'u wala syira'u mimman talzamuhu salatul jum'ati ba'dal adhani tsani. Tidak sah jual beli bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat jika jual beli tersebut dilakukan setelah azan yang kedua, yaitu azan yang dilakukan ketika khatib naik mimbar, azan tanda masuk waktu sholat Jumat. Bagi orang yang dia wajib melakukan sholat Jumat, yaitu laki-laki yang berakal, yang baligh, yang tidak safar, sedang mukim, dan dia mampu untuk melakukan sholatul Jumat, jika dia melakukan jual beli setelah azan Jumat, maka tidak sah jual beli yang dilakukannya. Di qaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menuju dzikrillah, menuju kepada mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Sisi pendalilannya jelas, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat Jumat, sudah azan sholat Jumat, maka segera berangkat, segera menuju kepada mengingat Allah. Wadharul bai', ini syahidnya. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Di dalam ayat ini terdapat larangan jual beli setelah azan Jumat. Faqad nahaa Allah Ta'ala 'anil bai'i fi hadzal waqti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang jual beli di waktu ini, waktu setelah azan Jumat. Wa nahyu yaqtadi tahrim, dan larangan dari Allah itu yaqtadi tahrim, berkonsekuensi haram. Larangan dari Allah Azza wa Jal, hukum asalnya adalah bermakna haram. Wa adama sihhatil bai', dan larangan ini menunjukkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan setelah azan Jumat. Ini yang pertama dari jenis-jenis jual beli yang dilarang. Asani yang kedua, bay'ul asyai liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Menjual barang-barang kepada orang yang menggunakan barang tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah, atau menggunakan barang tersebut untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamran, sehingga tidak sah menjual asir, ya, perasan buah, ya, kepada orang yang hendak menjadikan perasan buah tersebut menjadi khamr, minuman yang memabukkan. Walal awani liman yashrabu bihal khamr, juga tidak boleh dan tidak sah menjual awani, ya, bejana-bejana atau gelas atau tempat minum, ya, kepada orang yang menggunakan benda tersebut, ya, atau bejana tersebut atau gelas tersebut untuk minum khamr. Nah, ya, haram hukumnya menjual barang-barang yang akan digunakan, ya, oleh pembeli tersebut untuk bermaksiat kepada Allah atau akan digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Kalau dia adalah penjual buah, ya, dan juga asirnya, jusnya, ya, jika dijual kepada orang yang memang haus langsung diminum, ya, atau untuk memanfaatkan vitamin yang ada di dalamnya sehingga dia minum, nah, tidak mengapa menjual jus atau perasan buah kepada orang yang seperti ini. Tapi kalau jelas orang yang membeli tersebut, dia membeli perasan buah tersebut untuk membuat khamr, minuman yang memabukkan, ya, nah, misalkan dia menjual perasan buah kurma, perasan buah anggur, ya, atau yang lainnya, kepada orang yang memang usahanya membuat minum-minuman yang memabukkan, maka ini haram, enggak boleh. Demikian pula menjual gelas atau yang semisalnya kepada orang yang jelas mau menggunakan gelas tersebut untuk minum khamr. Nah, jelas, ya, dia diketahui pengusaha atau penjual minuman khamr, ya, punya kedai, kedainya kedai minuman khamr, beli gelas, nah, kepada seseorang, maka tidak boleh seseorang tersebut menjual gelas kepada orang tadi, ya, karena gelasnya mau digunakan untuk minum khamr. Nah, ini kalau jelas, ya. Nah, kalau tidak jelas, dia orang nggak tahu siapa, ya, dia hanya datang beli gelas misalkan, ya, nggak perlu ditanya ini gelasnya untuk apa, untuk minum air apa untuk minum khamr, ya, nggak perlu ditanya kayak gitu, ya. Nah, yang dilarang di sini ketika memang dia jelas tahu mau pembeli ini mau menggunakan barang tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah atau untuk hal-hal yang diharamkan. Wala bai'u silahi fi waqtil fitnati bainal muslimin. Contoh lain adalah apa? Tidak boleh menjual senjata ya, misalkan pedang, parang, ya, panah, nah, apalagi pistol, ya, dan yang lainnya. Ketika apa? Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, terjadi kerusuhan di antara kaum muslimin, terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Nah, kampung A dengan kampung B sedang rusuh, sedang perang. Nah, sesama kaum muslimin, boleh seseorang datang ke salah satu atau kedua atau kepada kedua kampung tersebut menawarkan tadi pedang, tombak atau panah atau yang semisalnya. Haram hukumnya menjual senjata di saat-saat terjadinya fitnah di antara kaum muslimin, peperangan atau kerusuhan di antara kaum muslimin. Karena dikhawatirkan senjata tersebut untuk membunuh kaum muslimin. Nah, apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, jika seseorang menjual barangnya kepada orang yang mau menggunakan barang tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah, untuk perkara-perkara yang haram, ya, maka dia telah berta'awun, ya, tolong menolong di atas perbuatan al-itsm, dosa. Ini yang kedua dari jenis-jenis jual beli yang dilarang. Asalis yang ketiga, bai'ul muslimi ala bai'i akhih. Menjual di atas penjualan saudaranya sesama muslim. Menjual di atas penjualan saudaranya sesama muslim. Misaluhu, contohnya, di sini langsung diberikan contoh. Ya. Nah, an yakula liman ishtara syai'an bi ashratin, ana abi'uka mislahu bi arkhas minhu, au abi'uka ahsana minhu bi nafsi tsaman. Contohnya, seseorang dia berkata kepada orang yang sedang membeli sesuatu seharga 10. Ya. Mungkin maksudnya di sini 10 real. Ya. Nah, 10 real Saudi, ya. Karena pengarang kitab ini adalah para ulama Saudi. Seseorang dia berkata kepada orang lain yang sedang membeli barang dengan seharga 10, ya, 10 real. Dia berkata, ana abi'uka mislahu bi arkhas minhu. Ya. Aku akan jual barang kepadamu, ya. Itu barang yang semisal itu, ya, dengan harga yang lebih murah. Mau enggak? Nah, saya ada barang, ya, harganya lebih murah. Au abi'uka ahsana minhu bi nafsi tsaman. Atau dengan ucapan, aku ada barang, ya, yang lebih bagus kualitasnya dari barang itu, ya. nanti aku jual kepadamu dengan harga yang sama. Harganya sama 10. Tapi dia mengatakan barang dia kualitasnya lebih bagus. Nah, yang seperti ini hukumnya haram. Sama saja ucapan tadi diucapkan ketika khiyar, ya. Nah, ketika proses khiyar atau setelah khiyar umum, ya. Nah, dilarang menjual di atas penjualan saudaranya sesama muslim. Nah, kenapa haram ini? Karena akan merugikan penjual, ya. Nah, penjual pertama akan dirugikan kalau sampai si pembeli pindah. Nah, pindah toko atau pindah penjual, ya. Karena iming-iming tadi lebih murah atau harganya sama tapi kualitas barang lebih bagus. Nah, hal ini akan menyebabkan apa? Si penjual nanti akan kecewa, penjual pertama. Nah, bisa jadi akan timbul kebencian, ya, keretakan hubungan, ya, permusuhan dan seterusnya. Dan ini hukumnya haram. Apa dalilnya li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin." Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Al-hadis rawahu Muslim, diriwayatkan rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi ma rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang naam sebagian kita menjual di atas sebagian yang lain. Atau menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Kemudian arabi yang keempat, asyira'u 'ala syira', membeli di atas pembelian saudaranya sesama muslim. Misaluhu, contohnya, an yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aktsar. Contoh membeli di atas pembelian saudaranya sesama muslim, contohnya adalah apa? Seseorang berkata kepada penjual yang menjual suatu barang, apa katanya? Ifsakhil bay', batalkan, ya, jual beli itu. Wa ana ashtarihi minka bi aktsar, aku akan membeli barang itu darimu dengan harga yang lebih mahal, dengan harga yang lebih tinggi. ba'da an ittafaqa al-ba'i'u wal mushtari 'ala ats-tsaman. Ini dilakukan setelah penjual dan pembeli na'am sepakat harganya. Ini dilakukan setelah penjual dan pembeli menyepakati harganya. Nah, ini juga dilarang. Ya. Sudah sepakat penjual pembeli dengan suatu harga. Tiba-tiba datang orang lain, ya, pihak ketiga berkata kepada penjual, batalkan, batalkan. Ya. Saya akan beli barangmu dengan harga yang lebih mahal, lebih tinggi. Nah, ini enggak boleh. Wa hadhihi suratu dakhilatun fin nahyi al-waridi fil hadits as-sabiq. Bentuk ini, bentuk jual beli ini, membeli di atas pembelian orang lain, bentuk ini masuk ke dalam larangan yang datang dalam hadis tadi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Sehingga hadis ini pun bisa diartikan, janganlah sebagian kalian membeli di atas pembelian sebagian yang lain. Nah, jadi dalilnya sama dengan hadis ini. Dalil dilarangnya menjual di atas penjualan orang lain atau membeli di atas pembelian orang lain, dalilnya sama hadis ini. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Karena membeli di atas pembelian orang lain, ya, bersama muslim ini akan mengakibatkan apa? Kerugian, ya. Nah, bagi si pembeli, ya. Nah, sehingga bisa jadi pembeli akan kecewa, ya, kalau seandainya penjual tadi membatalkan transaksinya karena ada tawaran yang lebih tinggi harganya. Nah, muncul rasa kecewa, kemudian benci, ya, retaklah hubungan, ya, jadilah permusuhan dan seterusnya, waliyadzu billah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah berfirman, sesungguhnya kaum mukminun itu bersaudara. Kemudian berikutnya, al-khamis yang kelima. Bai'ul 'inah. Jual beli dengan sistem 'inah. Jual beli dengan cara 'inah. Apa itu jual beli dengan cara 'inah? Langsung disebutkan di sini contoh atau bentuknya. Suratuhu, bentuknya adalah an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajal. Seseorang dia menjual barang kepada orang lain, kepada temannya, dengan harga yang tertentu ila ajal, sampai pada batas waktu yang disepakati. Artinya jual beli dalam dengan cara bayar tempo. Nah, misalkan tempo 6 bulan atau tempo 1 tahun. Seseorang menjual barang kepada orang lain atau kepada temannya dengan harga yang maklum, ya, harga yang telah ditentukan, ila ajal, sampai pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pembayarannya sampai tempo yang telah di sepakati. Kemudian summa yashtariha minhul ba'i'u bi tsamanin hadirin aqal. Kemudian penjual tadi membeli lagi barangnya, ya, membeli lagi barangnya dari pembeli tadi, ya, bi tsamanin hadirin aqal, dengan uang kontan. Kalau tadi kan tempo bayarnya kredit, ya. Penjual dia beli lagi barangnya dengan harga cash, ya, aqal, tetapi lebih murah. Tetapi lebih murah. Wa fi nihayatil ajali yadfa'ul mushtari ats-tsaman al-awwal. Dan ketika sudah jatuh tempo nantinya, ya, pembeli tadi harus membayar harga yang pertama, ya, harga yang telah disepakati, ya, pada transaksi yang pertama. Nah, mafhum ya? Contohnya, ka'an yabi'a ardon bi khamsina alfan yadfauha ba'da sana. Contohnya, seorang menjual tanah, ya, nah, atau dengan nama lah ya, Zaid menjual tanah kepada Amr, ya, seharga 50 ribu real, ya. Yadfa'uha ba'da sana, tetapi pembayarannya tempo 1 tahun, ya. Nah, paham ya? Summa yashtari hal ba'i'u minhu bi 40 alfan naqdan. Kemudian penjual, yaitu tadi siapa penjualnya, Zaid, ya, membeli barang itu lagi dengan harga 40 ribu real naqdan, secara cash, uang cash. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan yadfa'uha al-mushtari ala ra'si sana. Dan Naam Amr, ya, Amr tetap dia apa, memiliki tanggungan pembayaran 50 ribu, ya, yang harus dia bayar di akhir tahun. Paham ya dengan contoh ini ya? Baik. Kenapa dinamakan jual beli seperti ini dengan nama inah? Wasumiyat inatan. Jual beli yang seperti ini dinamakan inah. Lianna al-mushtariya ya'khudhu makana sil'ati ainan. Karena pembeli, ya, pembeli yaitu Amr tadi, ya, pembeli pertama, dia mengambil ainan, mengambil uang cash. Ya, ainan di sini artinya naqdan hadiron. Ainan artinya naqdan hadiron, uang cash. Karena pembeli dia mengambil uang cash sebagai ganti apa, barang yang dia jual lagi. Baik. Kenapa ini dilarang? Dari sisi apanya? Kan jual beli. Nah, jual beli kan yang penting sama-sama ridho. Mau harganya 50, mau harganya 40, mau harganya 30 ribu. Dari sisi apa? Nah, gak boleh ini. Hah? Dari sisi, nah, jual beli seperti ini adalah jual beli untuk akal-akalan mendapatkan riba. Ini akal-akalan riba. Karena kalau pinjam uang 50 ribu atau pinjam uang 40 ribu kemudian dikembalikan 50 ribu, jelas riba ya. Itu jelas riba. Sehingga apa? Sehingga pakai cara ini supaya tetap dapat tadi ya riba, tapi dibawa ke sistem jual beli. Ya udah, ini saya jual barang ini ke kamu, ya saya jual motor, 10 juta, ya. Setelah transaksi, penjualnya beli lagi barang itu, saya beli lagi barangnya, 9 juta. Nah, sedangkan si pembeli pertama dia tetap harus bayar 10 juta nantinya. Ini sama saja dengan apa? Pinjam uang 9 juta kembali 10 juta. Nah, riba. Dijelaskan di sini wa hurrima hadzal bai'u li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Jual beli sistem seperti ini, sistem inah ini diharamkan karena ini merupakan hilah, akal-akalan, tipu muslihat ya, untuk mencapai apa? Riba, untuk memperoleh riba. Fa'an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadtum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallatullahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, dengan cara tadi, "wa akhadtum aznabal baqar," dan kalian sibuk dengan ternak sapi, artinya sibuk dengan urusan dunia yang menyebabkan meninggalkan kewajiban, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad, "maka sallatullahu alaikum dhullan," Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Orang kafir sudah enggak takut lagi, enggak segan lagi kepada kaum muslimin. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, "la yarfa'uhu," dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu, "hatta tarji'u ila dinikum," sampai kalian kembali kepada agama kalian. Al-hadis rawahu Ahmad dan yang lainnya. Tapi ini bentuk yang kelima dari bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli sistem inah. Paham ya? Kemudian as-sadis, jual beli yang keenam. Bai'ul mabi'i qabla qabdih. Menjual barang sebelum dia menerima barang tersebut. Nah, menjual barang sebelum diterimanya barang tersebut. Misaluhu, contohnya, "an yastariya sil'atan min syakhsin thumma yabi'aha qabla an yaqbidaha wa yahuzaha." Nah, seorang dia membeli barang dari orang lain, dari temannya. Kemudian dia menjual lagi barang itu sebelum dia menerima barang tersebut dan sebelum dia memilikinya. Nah, apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang menjual, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'ahu hatta yaqbidahu. Janganlah dia menjualnya sampai dia mengqabidnya, yaitu menerimanya, memilikinya. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Dalil yang lain, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaha an tubta'a as-sila'u haits tubta' hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Dalil yang lain adalah hadis Zaid bin Thabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tubta'a as-sila'u haits tubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang suatu barang dijual ya di tempat pembeliannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang suatu barang dia dijual ketika masih di tempat pembeliannya. Hatta yahuzahat tujar, sampai pedagang itu membawanya ya, sampai pedagang itu memilikinya, ila rihalihim, dengan membawanya ke rumah mereka atau ke tempat tinggal mereka. Hadis ini menunjukkan apa? Larangan menjual barang di tempat pembeliannya. Ya. Belum dikuasai penuh barang tersebut, ya. Belum dimiliki penuh barang tersebut. Nah, sampai dia apa? Membawanya ke tempat yang lain atau ke tempat tinggalnya. Fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi orang yang membeli barang untuk menjualnya lagi sampai dia apa? Memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna. Sampai dia menerimanya, benar-benar menerimanya. Sudah, tinggal berapa poin lagi? Qadul azan dulu, kita lanjut ba'dal azan. Allah. Baik, kita lanjutkan. As-sabi', jenis yang ketujuh dari jenis-jenis jual beli yang dilarang. Bai'u thimari qabla buduwi solahiha. Menjual barang atau jual beli buah-buahan sebelum nampak kematangannya. Jual beli buah-buahan sebelum nampak kematangannya. La yajuzu bai'u tsamarati qabla an yabdua salahuha. Tidak diperbolehkan menjual buah-buahan sebelum nampak kematangannya. Sebelum nampak tanda-tanda kematangan buah tersebut. Khaufan min talafiha au huduthi aibin biha qabla akhdhiha. Kenapa dilarang? Karena khawatir. Khawatir buah-buahan tersebut rusak atau busuk, ya, atau cacat, ya, atau mengalami cacat qabla akhdhiha, sebelum buah-buahan tersebut dipanen. Nah, baik. Jadi enggak boleh menjual buah-buahan sebelum nampak kematangannya. Buahnya masih hijau, masih muda. Nah, misalkan, udah ini saya jual ini satu pohon. Misalkan. Nah, ini enggak boleh, ya, karena belum nampak kematangannya. Kenapa enggak boleh? Karena dikhawatirkan pembeli akan rugi nanti, ya, karena belum jelas bisa panen apa enggak. Nah, bisa jadi ternyata tiba-tiba diserang hama. Nah, karena si pembeli tadi menunggu tua buahnya atau menunggu matang barangnya, buahnya belum matang sudah diserang hama, habis, akhirnya dia rugi. Nah, kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita in mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum mala akhih. Apa pendapatmu jika nanti Allah menghalangi matangnya buah ini? Nah, belum matang udah busuk. Apa pendapatmu jika nanti Allah menghalangi matangnya buah ini? Bima ya'khudhu ahadukum mala akhi, maka dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Nah, baik. Sehingga dilarang, ya, jual beli buah yang belum nampak kematangannya. Nah, dalil yang lain. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdua salahuha. Nahal bai'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut terlihat kematangannya. Beliau melarang bagi penjual dan juga melarang bagi pembeli. Nah. Kemudian wa yu'rafu buduwu salahiha bihmirari simarin nakhil au isfirariha. Bagaimana diketahui buah-buahan tersebut telah nampak kematangannya? Diketahui nampaknya kematangan buah adalah dengan bihmirari simarin nakhil au isfirariha, dengan memerahnya atau menguningnya buah kurma. Kalau buah kurma, tanda matangnya adalah dengan berwarna merah atau berwarna kuning. Nah, menguning atau memerahnya buah tersebut. Ini kalau kurma. Wa fil inabi an yaswadda wa tabdua al halawatu fi. Kalau anggur, maka apa? Menghitam dan telah terasa manis, telah mulai terasa manis buahnya. Nah, ini kalau anggur, kalau sudah menghitam atau sudah mulai terasa manis buahnya, ini sudah nampak kematangannya. Nah, artinya bisa panen nanti. Karena sudah nampak kematangannya. Wa fil habbi an yaibasa wa yastadda. Kalau pada biji-bijian, padi, gandum dan lain sebagainya, maka apa? Apabila biji-bijian tersebut sudah mengering dan sudah mengeras. Sudah mengering atau sudah mengeras, sudah keras, sudah ada isinya, sudah keras ya. Wa nahwi dzalika fi baqiyati tsimar, dan juga semisal itu pada buah-buah yang lain. Jadi ada buah-buahan yang tanda kematangannya dengan warna merah atau warna kuning. Ada buah-buahan yang tanda kematangannya adalah dengan menghitam ya, atau dengan dirasa sudah mulai manis ya. Kalau pada biji-bijian adalah dengan mengering dan mengeras. Nah. Kalau sudah tampak kematangannya maka boleh. Kemudian yang kedelapan, an-najshu, jual beli an-najsh, najsh. Apa itu jual beli an-najsh? Wahwa an yazida syakhsun fi thamani sil'ati al-ma'rudati lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyaghurra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Jual beli najas adalah seseorang menambah atau menaikkan harga barang yang sedang ditawarkan atau barang yang sedang dijual. Seseorang menambah atau meninggikan harga barang yang sedang diperjualbelikan. Wala yuridu syira'aha, tapi dia tidak ada niatan membelinya. Nah, tiba-tiba datang terus dia menawar harga yang lebih tinggi. Padahal dia enggak ada niatan untuk membeli barang tersebut. Wa innama liyaghurra ghayrahu biha. Tetapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk merugikan atau menipu orang lain atau yaitu pembeli. Merugikan atau menipu pembeli. Wa yuraghibahu fiha, supaya mendorong pembeli tersebut mau membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. wa yarfa si'raha. Nah, dan dia pun mengangkat atau meninggikan harganya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli an-najsh. Najsh. Al-hadis muttafaqun alaihi, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan apa? Wala tanajashu. Jangan kalian saling berbuat najash. Nah, yaitu menawar harga barang dengan harga tinggi tapi tidak ada niat untuk membelinya. Nah, misalkan si A menjual barang kepada si B. Ya. Menjual barang kepada si B dengan harga 10.000. Tiba-tiba datang si C. Nah, datang si C, itu saya mau barang tersebut 12.000 lah. Nawar dengan harga tinggi. Si A si B tadi sedang tawar menawar dengan harga 10.000. Datang si C tiba-tiba nawar 12.000. Tujuannya apa? Tujuannya imma untuk merugikan pembeli, ya. Nah, supaya nggak jadi beli, atau minimalnya merugikan pembeli lah dengan harga yang lebih tinggi. Atau tujuannya adalah untuk menguntungkan penjual, karena mungkin penjualnya ini temennya. Nah, atau tujuannya kedua-duanya, untuk merugikan pembeli dan untuk menguntungkan penjual. Nah, ini nggak boleh. Ya, tiba-tiba datang si C nawar barang dengan harga lebih tinggi, ya, padahal dia nggak ada niatan untuk membeli barang tersebut. Tujuan dia adalah untuk merugikan pembeli atau untuk menguntungkan penjual. Nah, taib. Jual beli najis seperti ini hukumnya haram, ya, karena akan merugikan. Nah, saudara sesama muslim, pembeli tadi akan dirugikan. Yang tadinya penjual hanya menjual harga 10.000, ya, karena ada tawaran 12.000, jadi nah dijualnya harga 12.000. Hal ini akan menyebabkan adanya kekecewaan, ya. Kemudian muncul rasa benci, muncul permusuhan dan seterusnya, yang ujung-ujungnya adalah akan merusak hubungan ukhuwah. Namun di sana ada satu bentuk yang bentuknya mirip seperti ini, tetapi tidak masuk dalam najas yang dilarang. Bentuknya itu contohnya ada barang dijual dengan harga sangat di bawah, harga murah. Kemudian datang si C tadi melihat transaksi itu kok murah gitu. Kalau ini bisa terjadi, transaksi dengan harga murah akan berdampak ke penjual-penjual yang lain, ya. Maka datang si C menawar dengan harga tinggi. Menawar dengan harga tinggi. Harga tinggi di sini harga standar lah, standar pasaran yang ada. Misalkan standar yang pasaran yang ada 10.000. Tapi ini jualnya 3.000 misalkan. Ini kan enggak masuk akal. Harga modal aja enggak masuk. Maka datang si C tadi menawar barang tersebut dengan harga tinggi. Tujuannya apa? Supaya harga stabil, enggak rusak pasar gitu. Maka kalau seperti ini mubah, boleh, ya. Karena tujuannya dia bukan merugikan pembeli, dan bukan untuk tadi menguntungkan si penjual atau tujuan yang lain. Tujuannya untuk menjaga harga pasar, ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari masalah yang ke 6 ya, tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Nah, dan di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain. Namun dalam buku ini dicukupkan 8 bentuk ini. Nah, yang 8 bentuk ini sering terjadi dalam muamalah jual beli, ya. Nah, sehingga untuk pemula ya cukup dengan beberapa bentuk ini. Nah, bagi yang ingin memperluas atau menambah wawasan lagi tentang jual beli yang dilarang, bisa membuka kitab-kitab para ulama yang memang pembahasannya lengkap. Nah, dan mencakup seluruh permasalahan. Nah, adapun di sini adalah al-fiqhul muyassar, pembahasan fikih muyassar yang ringkas tapi padat. Nah, jadi dibahas yang sangat penting-penting saja. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.